Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah kita kembali melalui program acara Tausiah Jelang Berbuka, ya. Tausiah Jelang Berbuka. Untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Sofyan Khalidur Rai hafizahullah taala dengan mengambil tema Adab Sunnah di Hari Raya. Adab Sunnah di Hari Raya. Baik, langsung saja kita akan simak materi yang akan disampaikan oleh beliau. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Kita tidak lama lagi akan berpisah dengan bulan yang penuh berkah. Dan kita akan berhadapan dengan berbagai macam cobaan kehidupan yang mungkin lebih berat, karena di antara kemuliaan bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dengan mengikat setan-setan dan mencurahkan lebih banyak rahmatnya dan ampunannya kepada kita di bulan ini. Artinya, setelah berlalu bulan Ramadan, setan-setan itu terlepas, sehingga semakin leluasa untuk berusaha menjerumuskan kita dalam kesesatan. Bersama dengan itu, sejumlah ibadah yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan, dan itu merupakan benteng yang sangat kuat menghadapi gangguan syaitan, maka sejumlah ibadah tersebut juga berakhir, karena ada sejumlah ibadah yang hanya dikhususkan di bulan Ramadan. Contohnya puasa wajib di bulan Ramadan, demikian pula iktikaf di 10 hari terakhir, dan juga solat tarawih secara berjamaah. Tidak dianjurkan kita berjamaah melakukan solat malam kecuali di dalam bulan Ramadan. Artinya, syaitan semakin bebas menjerumuskan kita, sementara benteng-benteng kita pun berkurang, yaitu sejumlah ibadah yang disyariatkan tidak lagi disyariatkan. Tetapi jemaah sekalian, kita harus senantiasa memahami ibadah adalah kewajiban sepanjang hayat. sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Oleh karena itu, walaupun bulan Ramadan sudah hampir saja berakhir, kita sudah disambut dengan berbagai macam ibadah yang lain. Apakah terkait dengan amalan di penghujung Ramadan maupun amalan pasca Ramadan. Ini yang perlu kita pelajari insyaallah taala di kesempatan yang mulia ini, yaitu terkait dengan beberapa adab sunnah menyambut hari raya. Beberapa adab sunnah menyambut hari raya. Iya. Kita akan menyebutkan beberapa poin yang perlu kita perhatikan ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah mengeluarkan zakat fitri. Ini amalan di penghujung Ramadan yang sangat penting sekali. Mengeluarkan zakat fitri. Ya, kewajibannya apabila telah terbenam matahari di hari terakhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri, dan dibolehkan minimal 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Adapun yang mengeluarkan setelah Idul Fitri dengan sengaja, maka tidak sah. Walaupun demikian, tetap wajib dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang fakir. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaimi minal lagwi war rafati wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang haram, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa mengeluarkannya sebelum salat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Id, maka itu adalah sedekah biasa. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir bulan Ramadan. Ala kulli nafsin minal muslimin, atau setiap jiwa kaum muslimin, hurrin au abdin, apakah orang merdeka atau budak, au rajulin aw imra'atin, atau laki-laki maupun wanita, saghirin au kabirin, yang kecil maupun yang besar, so'an min tamrin au so'an min sya'ir, 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Jadi anak kecil pun dikeluarkan zakat. Andai dia lahir sebelum terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, wajib dikeluarkan zakatnya. Dan para sahabat juga mengeluarkan dari janin, dan hukumnya sunnah. Adapun kalau sudah lahir, maka wajib. Jadi ini yang pertama. Untuk berpisah dengan bulan Ramadan, ini amalan penting yang perlu kita ingat. Mengeluarkan zakat fitri. Dan mungkin insyaallah ta'ala pembahasannya lebih detail akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Bar atau Ustaz Ibnu Yunus. hafizahumullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, memperbanyak ucapan takbir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan bulan Ramadan. Dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Berdasarkan ayat ini, para ulama menjelaskan dianjurkan bagi kaum muslimin untuk bertakbir dan memperbanyak ucapan takbir apabila sudah berakhir bulan Ramadan, sebagai pengagungan kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, terutama ibadah-ibadah yang sangat agung yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Oleh karena jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Setelah berakhir bulan Ramadan, kita diperintahkan mengagungkan Allah. Maka di situ terkandung peringatan bagi kita bahwa amal ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan pada hakikatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keagungan kita, bukan karena kebesaran kita. Allah dialah yang maha agung, dialah yang maha besar. Dialah yang maha mampu menganugerahkan kepada kita hidayah sehingga kita dapat beribadah kepadanya. Ini perlu diingatkan karena di antara penyakit orang yang beribadah adalah muncul dalam dirinya sifat ujub, bangga diri, kagum terhadap amalannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun muhlikat." Ada tiga dosa yang membinasakan. Syuhun muta', wahawan muttaba', wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ini hati-hati, penyakit ahli ibadah. Jadi kita puji Allah, kita muliakan Allah, kita agungkan Allah. Dan ini termasuk syiar-syiar Allah yang sangat agung. Bertakbir di hari Idul Fitri. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Kemudian jemaah sekalian, ada beberapa ketentuan takbir. Ini perlu dibahas karena banyak sekali penyelewengan di sini yang dilakukan oleh sebagian orang. Yang pertama, terkait waktu mulai bertakbir. Ada perbedaan tentunya takbir Idul Fitri dan Idul Adha, kapan mulai waktunya dan kapan saja dilaksanakan. Itu ada perbedaan. Adapun waktu mulai bertakbir Idul Fitri adalah sejak terbenam matahari di akhir Ramadan. Kapan akhirnya? Sampai selesai khutbah Idul Fitri. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa takbir fihi awwaluhu min ru'yatil hilal. Takbir di hari Idul Fitri awalnya adalah setelah melihat hilal. Iya. Dan ini metode yang benar dalam penetapan Idul Fitri, melihat hilal, bukan dengan cara hisab. Kalau hilal tidak terlihat, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Berarti besok belum Idul Fitri. Ya. Dan demikian pula wajib bagi kita mengikuti keputusan pemerintah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Wal adha yaumatudahun. Hari raya atau berpuasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Idul Fitri adalah hari di mana kalian semua berhari raya. Demikian pula berkorban adalah hari di mana kalian semua berkorban. Hadis ini kata para ulama terkandung perintah berhari raya bersama pemerintah. Demikian pula berpuasa. Iya. Jadi ini waktu awalnya. Wa akhiruhu inqida'ul 'id. Wa huwa faragul imam minal khutbah 'ala sahih. Dan akhir takbir Idul Fitri adalah kalau Id sudah berakhir. Kapan Idnya? Yang benar kata beliau, setelah imam selesai berkhutbah. Imam selesai berkhutbah. Iya. Jadi itu akhirnya. Imam sudah selesai berkhutbah, berakhir pula takbir. Hanya saja ketika imam berkhutbah, kita diperintahkan untuk diam. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan minal ghurub ila ayyukabbiral imam lissalah. Waktu takbir Idul Fitri adalah sejak terbenam matahari, yaitu terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan, sampai imam bertakbir untuk sholat. Karena kalau sudah sholat, tentu enggak mungkin lagi kita bertakbir, melainkan bacaan-bacaan dalam sholat. Setelah sholat, hanya sebenarnya masih ada waktu juga untuk bertakbir di sela-sela antara sholat dengan khutbah. Kalau imam sudah khutbah, maka kita mendengarkan khutbah dan tidak bertakbir. Baik. Jadi itu waktu awalnya. Takbir Idul Fitri. Adapun takbir Idul Adha, ini sekalian kita bahas sebagai faedah. Takbir Idul Adha, maka takbir Idul Adha itu ada dua bentuk, sedangkan Idul Fitri hanya satu bentuk. Takbir Idul Fitri hanya takbir mutlak, takbir yang sifatnya umum, tidak terkait dengan waktu. Sedangkan takbir Idul Adha itu ada dua macam. Ada yang sifatnya mutlak, tidak terkait dengan waktu. Ada yang muqayyad, yang terkait dengan waktu sholat lima waktu. Iya. Apa maksudnya tidak terkait dengan waktu? Maksudnya kapan saja dan di mana saja, kecuali tentunya di tempat-tempat yang terlarang seperti di WC. Maka kapan saja dan di mana saja kita perbanyak takbir. Ini takbir mutlak. Di Idul Fitri ada, Idul Adha juga ada. Ya. Kapan takbir Idul Fitri? Sudah kita jelaskan tadi, sejak terbenam matahari sampai akhir imam berkhutbah. Adapun Idul Adha dimulainya adalah sejak awal Dzulhijjah atau tanggal 1 Dzulhijjah, dan akhirnya adalah akhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi masya Allah waktunya panjang sekali. Ya, berapa hari itu? 13 hari. Beda dengan Idul Fitri, takbir waktu takbirnya hanya singkat. Iya. Idul Adha panjang waktunya. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Itu takbir mutlak di Idul Adha. Adapun takbir muqayyadnya, yaitu yang terkait dengan sholat lima waktu. Artinya setiap habis sholat lima waktu, kita dianjurkan bertakbir. Maka itu hanya ada pada Idul Adha. Pada Idul Fitri tidak. Tidak ada ketentuan khusus. Adanya ketentuan umum, kapan saja. Iya. Kapan waktu takbir muqayyad? waktunya adalah sejak ba'da subuh hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah? 9. 9 Dzulhijjah. Sejak ba'da subuh sampai ba'da asar di akhir hari tasyrik tanggal 13. Jadi ada berapa hari semuanya? 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Dalam 5 hari ini setiap habis sholat kita takbir. Itu pada Idul Adha. Kalau Idul Fitri tidak ada. Iya. Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad dengan waktu-waktu sholat. Baik. Kemudian ketentuan berikutnya terkait dengan takbir, disunahkan mengeraskan takbir bagi laki-laki dan dipelankan bagi wanita. Iya. Sebagaimana juga disunahkan bertakbir ketika dalam perjalanan menuju sholat Id dengan mengeraskan takbir bagi laki-laki, dan wanita tetap dipelankan. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan, annahu kana idza ghada yaumal adha wa yaumal fitri yajharu bit takbir hatta ya'ti al musalla thumma yukabbiru hatta ya'ti al imam. Bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila berangkat pagi hari Idul Adha dan Idul Fitri, beliau mengeraskan takbir sampai tiba di tempat sholat. Kemudian beliau terus bertakbir sampai imam datang. Ini diantara dalil yang menunjukkan takbir itu dikeraskan. Tapi keras beda dengan teriak-teriak ya. Keras. Orang terdengar. Ya. Sampai-sampai diriwayatkan para sahabat bertakbir sehingga bergemuruh. Karena banyak yang bertakbir. Ya, bergemuruh dengan suara takbir. Ya. Tapi itu khusus laki-laki, wanita dipelankan. Kemudian takbir di sini yang disunahkan adalah sendiri-sendiri. Tidak dianjurkan melakukannya secara berjamaah. Misalkan ada yang mimpin, kemudian yang lain ikut. Dan boleh, sebagaimana disebutkan dalam fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, boleh menggunakan pengeras suara. Kenapa boleh? Karena memang dianjurkan dikeraskan. Tetapi dilakukan sendiri-sendiri. Iya. Tidak ada yang mimpin. Itu termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada dalil yang sahih yang tegas menjelaskan hal tersebut. Iya. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, at-takbirul jama'i bi sautin wahidin laisa bimasyru'in bal dzalika bid'atun. Takbir secara berjamaah dengan satu suara membentuk sebuah kor, ya, itu tidak disyariatkan, bahkan itu termasuk kategori mengada-ada dalam agama. Lima sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-ada dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Walam yaf'alhu salafus salih, dan itu belum pernah dilakukan oleh as-salafus salih. Wala minas sahaba wala minat tabi'in wala tabi'ihim. Tidak dilakukan sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Wahumul qudwah, padahal mereka adalah orang-orang yang patut dijadikan teladan. Wal wajibul ittiba wa adamul ittida fid din. Yang wajib bagi kita adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada di dalam agama. Dan dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, was sunnatu ayyukabbira kullu insanin wahdahu. yang disunnahkan adalah setiap orang bertakbir seorang diri. Iya, masing-masing bertakbir. Dan jemaah sekalian, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang lain selain daripada takbir berjamaah ini. Ada yang sampai mengadakan konvoi di jalan, ya, pawai di jalan, ya. Ini termasuk kategori mengada-ada dalam agama dan juga sangat bermudarat, bisa mengganggu ketertiban umum, bikin kemacetan, ya. Dan tidak ada dalam Islam metode dakwah yang disebut dengan pawai atau parade, ya. Mau parade tauhid, pawai syariat, tidak ada. Tidak ada cara dakwah seperti itu. Itu adalah metode Nasrani. Metode orang-orang kafir. Iya. Bapak-bapak bisa lihat kalau acara Nasrani itu kan ada pawai. Iya. Sambil bawa salib besar. Ya. Kemudian yang bawa salib itu dicambuk-cambuk. Iya. Orang-orang apa namanya? Sudah hilang akal. Ya, dicambuk sampai berdarah-darah. Dia mengibaratkan Yesus katanya. Naudzubillah. Nah, sebagai umat Islam ikut bikin acara parade juga, pawai. Ya, ada yang mereka sebut pawai tauhid, parade tauhid atau pawai syariat. Ya, ini semuanya tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat bermudarat. Lebih parah lagi, ada orang-orang yang bertakbir diiringi dengan alat musik. Subhanallah. Nanti akan kita bahas khusus musik yang dibolehkan di hari raya. Iya, ada pembahasannya insyaallah taala. Ada pengecualian. Tapi secara umum, musik itu hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, sutra bagi laki-laki hukumnya haram, khamar dan alat-alat musik. Iya. Kok perbuatan dosa maksiat digunakan untuk bertakbir, digunakan untuk ibadah, untuk dakwah, untuk zikir? Ini pelecehan namanya kepada Allah. Ya. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah benci. Iya. Ini diantara kemungkaran besar yang perlu diingatkan. Bahkan dijual di dalam bentuk kaset. Takbir dengan suara alat musik, subhanallah. Alat musiknya, musik ini lagi, musik disco. Ya. Tahu musik disco ya? Buat joget-joget, subhanallah. Ya. Demikian pula terjadi ikhtilat, campur baur, tatkala mereka melakukan takbir keliling atau takbir berjamaah. Laki-laki dan perempuan berbaur, ini juga kemaksiatan yang lain dan masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang perlu kita waspadai. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan lafaz takbir, ada beberapa riwayat yang disebutkan dari para sahabat. Di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lafaznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan masih ada beberapa lafaz yang diriwayatkan dari para sahabat, tetapi tidak ada riwayat lafaz khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam permasalahan ini ada keluasan. Artinya yang penting takbir. Perbanyak lafaz takbir Allahu Akbar. Iya. Dan kalau kita mengikuti lafaz yang disebutkan para sahabat, tentu itu lebih baik. Iya. Ini terkait dengan takbir. Itu poin yang kedua. Memperbanyak takbir dan beberapa hukum yang terkait dengan takbir. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan di hari Idul Fitri? Melakukan solat Id, sebagaimana firman Allah, fasholli lirabbika wanhar. Solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Banyak ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud perintah solat di sini adalah solat hari raya, solat Id. Jadi solat Id diperintahkan dalam Al-Quran. Adapun dari as-sunnah, sangat banyak sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Kemudian yang keempat, disunahkan mandi sebelum menuju sholat id. Mandi dulu. Sebagaimana sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sa'ala rajulun Aliyan radhiyallahu anhu anil ghusli. Ada seseorang bertanya kepada Ali, semoga Allah meridhai beliau, tentang mandi. Maka beliau berkata, "Iktasil kulla yawmin in syi'ta." Silakan mandi setiap hari kalau kamu mau. Maka orang itu berkata, "Al-ghuslu alladhi huwa al-ghusl." Yang saya tanyakan adalah mandi yang dianjurkan dalam agama. Maka Ali menjawab, "Yaumul Jum'ah wa yaumu Arafah wa yaumun Nahri wa yaumul Fitri." Mandi yang disyariatkan adalah mandi untuk hari Jumat, untuk sholat Jumat, mandi untuk hari Arafah, mandi di hari Idul Adha, dan mandi di hari Idul Fitri. Ini diantaranya empat mandi yang disunnahkan. Baik, bahkan sebagian ulama mewajibkan mandi Jumat. Hanya mayoritas ulama berpendapat sunnah. Ini yang keempat, mandi dulu. Ya, makanya ada sebagian ulama mengatakan keluar dari itikaf itu ketika bertepatan keluar menuju sholat id, itu adalah pendapat yang lemah, karena kita dianjurkan untuk mandi dan berhias. Kalau kita di rumah tentunya kita lebih siap untuk melakukan itu. Ya, jadi dari malamnya sudah pulang. Ya. Oleh karena itu, adab yang kelima adalah mengenakan parfum bagi laki-laki dan bersiwak. Ya. Adapun bagi wanita tidak boleh mengenakan parfum keluar rumah. Bagi laki-laki dianjurkan menggunakan parfum dan bersiwak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Jumat. Hari Jumat itu juga hari raya. Maka ini berlaku umum juga bagi hari raya yang lain. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza yaumu idin ja'alahu Allahu lil muslimin." Sesungguhnya ini adalah hari raya yang Allah jadikan bagi kaum muslimin. "Faman ja'a ilal jum'ati falyaghtasil." Siapa yang datang untuk salat Jumat hendaklah dia mandi. "Wa in kana tibun falyamassamin." Dan apabila dia memiliki parfum hendaklah dia kenakan. "Wa alaikum bisiwak." Dan hendaklah kalian bersiwak. Jadi disebutkan di sini tiga sunnah. Yang pertama mandi, yang kedua pakai parfum, yang ketiga bersiwak. Iya. Ini sunnah di hari raya. Kemudian yang keenam, hendaklah bagi laki-laki itu berhias dengan menggunakan pakaian yang paling bagus. Iya. Menggunakan pakaian yang paling bagus. Walaupun enggak harus baru. Tetapi pakaian kita yang paling bagus itu dikenakan. Ini bagi laki-laki. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari, beliau berkata, "Akhadha Umaru jubbatan min istabrak tuba'u fis suq." Umar mengambil jubah dari sutra yang dijual di pasar. "Fa akhadhaha fa ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala, ya Rasulullah, ibta hadhihi tajammal biha lil id wal wufud." Maka Umar mengambil pakaian tersebut. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, belilah pakaian ini untuk engkau berhias dengannya pada hari Id dan untuk menghadapi para utusan." Faqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma hadhihi libasu man la khalaqa lahu." Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian di akhirat, yaitu orang kafir. Kenapa? Karena terbuat dari sutra." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari karena itu adalah pakaian sutra. Artinya Umar belum tahu kalau itu terlarang. Iya. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa untuk Idul Fitri atau hari raya secara umum dianjurkan untuk berhias. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau berhias dengan sesuatu yang haram. Iya. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Allama As-Sindi rahimahullah, minhu ulima anna tajammul yaumal id kana adah mutaqarrirah bainahum au mutaqarrarah bainahum walam yungkirha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ulima baqa'uha. Dari hadis ini diketahui bahwa berhias di hari raya adalah kebiasaan yang sudah dikenal oleh para sahabat. Ya, makanya Umar bawa pakaian yang beliau anggap bagus itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhias di hari raya itu sudah dipahami oleh para sahabat. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya karena apa? Itu pakaian sutra, enggak boleh bagi laki-laki. Iya. Maka dari sini dipahami ini adalah kebiasaan yang tetap. Baik. Ini yang dianjurkan. Yang keenam, berhias bagi laki-laki dengan menggunakan pakaian yang paling bagus. Kemudian yang ketujuh, sunnah terkait dengan makan pagi di hari raya. Ini yang terakhir insyaallah. Ini sampai 17 poin, mungkin besok kita lanjutkan sisanya. Disunahkan makan kurma dalam jumlah ganjil, dan jumlah ganjilnya minimal 3 butir sebelum keluar menuju sholat Idul Fitri. Adapun sholat Idul Adha sebaliknya, disunahkan tidak makan sampai kita makan dari hewan sembelihan kita. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat pada pagi hari Idul Fitri sebelum memakan beberapa butir kurma, dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Jumlah ganjil di sini minimal 3, karena di sini katakan jamak tamarat, bukan satu. Iya. Yeah. Dan ini ada dalilnya. Adapun berbuka puasa, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada dalil makan dalam jumlah ganjil. Iya. Demikian pula dikatakan oleh sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai beliau melakukan salat. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah poin-poin berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.